بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قنفتنا عزكم الله، الحمد لله kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita karunia nikmat-Nya yang begitu besar, yang begitu banyak, tiada tara. Kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya batiniyah, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul taufiq wal hidayah, nikmatul sunnah. Juga kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya lahiriah, kesehatan, waktu yang luang, dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang lain yang Allah berikan kepada kita semua. Kita semuanya yang menafikina azzaikumullah wajib disyukuri, wajib digunakan untuk perkara-perkara kebaikan, dipergunakan untuk senantiasa mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'atina azzaikumullah, di antara kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kaum muslimin secara umum ialah sebuah kenikmatan yang sangat besar, sebuah kenikmatan yang sangat agung, sebuah kenikmatan yang tidak bisa diganti dengan dunia dan seisinya, sebuah kenikmatan yang itu merupakan murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Nikmat yang sangat besar yaitu nikmatul ukhuwah, nikmat bisa bersaudara, berukhuwah di atas agama, berukhuwah di atas Islam, berukhuwah di atas iman, berukhuwah di atas bimbingan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan kenikmatan yang agung, yang mulia, yang besar ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah oleh kalian kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kalian, yaitu ketika kalian dahulu saling bermusuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala melembutkan di antara hati-hati kalian sehingga dengan nikmat Allah Azza wa Jal kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Qanaati na'zakumullah, ayat ini berkaitan dengan kondisi masa lalu. Kondisi yang ada di kota Yathrib. Kota Yathrib yang kemudian dikenal dengan sebutan kota Madinah. Di kota itu pada masa lalu ada dua kabilah besar. Ada suku Aus dan suku Khazraj. Dua kabilah yang sangat besar, yang sesungguhnya mereka semua adalah satu nasab, satu keturunan. Dua kabilah ini khanafitina azzakumullah di masa-masa jahiliyah, masa-masa belum datangnya Islam, adalah dua kabilah yang selalu bermusuhan, saling membenci, bahkan saling membunuh, bahkan saling berperang satu sama yang lain. Sejarah panjang mencatat itu semua. Bahkan peperangan-peperangan panjang tercatat dalam sejarah mereka. Tidak ada satupun yang mampu ketika itu menyatukan antara dua suku yang besar ini. Tidak ada satu peradaban pun pada masa itu yang mampu menyatukan dua kabilah yang bertikai ini. Pada masa itu sudah ada peradaban Romawi. Pada masa itu sudah ada peradaban Persia. Pada masa itu sudah ada peradaban Yunani. Pada masa itu sudah ada Al-Yahud wa Nasara, ahli kitab. Pendeta-pendeta Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani. Sudah ada ketika itu. Namun tidak ada satu orang pun dari mereka yang mampu melerai pertikaian antara dua suku besar ini. Tidak ada yang mampu menyatukan mereka. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam di tengah-tengah masyarakat ini. Dan dengan Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dengan bimbingan-bimbingan Islam yang beliau ajarkan kepada umatnya, akhirnya dua suku ini pun bersatu. Dua suku ini pun akhirnya menghilangkan semua permusuhan-permusuhan yang ada, pertikaian-pertikaian yang ada, pembunuhan-pembunuhan yang ada, bahkan peperangan-peperangan yang ada. Mereka kemudian bergandengan tangan, saling bersatu, saling bahu-membahu, seolah-olah tidak ada lagi pertikaian di antara mereka. Satu kesatuan dengan satu nama, yaitu muslimin mu'minin. Bersatu di atas agama Islam, bersatu di atas keimanan mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ketika itulah turun ayat ini. Allah menurunkan ayat ini kepada mereka untuk senantiasa diingat peristiwa-peristiwa masa lalu itu, dan supaya selalu diingat kenikmatan Allah yang sangat besar kepada mereka. Allah menyatukan hati-hati mereka. Allah menyatakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. ingatlah nikmat Allah atas kalian, yaitu ketika kamu dulu saling bermusuhan. Ingat itu wahai Aus wahai Khazraj, ketika dahulu kalian saling bermusuhan, saling membenci, bahkan saling membunuh, saling berperang. Ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika Allah satukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum fi ni'matihi ikhwana, dengan nikmat Allah semata kalian akhirnya menjadi bersaudara. Bersaudara di atas Islam dan iman. Begitu nikmat bagi orang-orang yang menghayatinya, yang meresapinya. Saya kita bayangkan ya fanatina azzaqumullah, di kota kita ini, di Sengkang ini, ada dua suku besar sama-sama muslim. Dua suku besar. Suku apa ini? Bugis sama apa? Sama Makassar. Masya Allah. Anggap begitu. Ada dua suku yang sangat besar. Dua suku ini selama ini selalu bertikai, saling membenci, saling memusuhi, saling membolimi, bahkan saling membunuh, bahkan saling berperang. Perang antar suku, suku Makassar melawan suku Bugis. Kondisi yang bisa kita bayangkan betapa menegangkan, betapa mencekamnya, betapa menakutkannya. Dan itu bukan satu hari dua hari. Bertahun-tahun lamanya demikian keadaannya. Berpuluh-puluh tahun lamanya. Bahkan beratus-ratus tahun lamanya demikian keadaannya. Tidak pernah bersatu. Tidak pernah kemudian saling mencinta, saling menghormati yang ada, saling membunuh, saling berperang, saling memusuhi, saling membenci. Kondisi yang sangat tidak mengenakan. Datanglah bimbingan Islam, datanglah bimbingan Al-Quran dan Sunnah di tengah-tengah mereka. Masing-masing mereka kemudian mempelajari Al-Quran, mempelajari Sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam, mempelajari Islam yang mulia ini. Akhirnya dengan nikmat Allah Azza wa Jalla semata, Allah satukan suku Makassar dan suku Bugis ini di atas keislaman, di atas keimanan. Yang dulu berperang, berhenti peperangannya. Yang dulu saling membunuh, tidak ada pembunuhan lagi. Yang dulu saling membenci, sekarang saling mencintai. Yang dulu saling membolimi, sekarang saling menghormati. Begitu akur, begitu erat ukhuwah di antara mereka. Tentu karena fitna azabullah itu merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar, didambakan oleh semua pihak, oleh semua orang mendapatkan yang semacam itu. Lebih terasa lagi besarnya nikmat ukhuwah ini ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lain di Al-Anfal ayat yang ke-63. Allah Subhanahu wa taala menegaskan terkait dengan Rasulnya alaihi salatu wassalam, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Allah menegaskan, dan Allah lah yang menyatukan di antara hati-hati mereka. Kalau seandainya engkau wahai Nabi membelanjakan semua yang ada di muka bumi ini, kamu tidak akan mampu menyatukan hati-hati mereka. Tetapi Allah lah yang menyatukan di antara hati-hati mereka. Ayat ini yang membuat semakin besar nikmat tersebut. Dijelaskan dalam ayat ini, khonamitina azzaqumullah, kalau seandainya Rasul, yang ditegakkan secara seorang Nabi, seorang Rasul alaihissalatu wassalam, Rasul membelanjakan semua yang ada di muka bumi ini, menggunakan bumi dan seisinya untuk menyatukan dua suku yang bertikai tadi, tidak akan mampu. Rasul ya, Rasul yang bertindak, Rasul sebagai pemersatu, tidak bakal bisa. Walaupun didukung oleh dunia dan seisinya, harta ini itu semuanya, tidak bakal mampu menyatukan hati mereka. Itu Rasul, apalagi orang kayak kita, apalagi tokoh-tokoh biasa kayak kita-kita ini, yang bukan Nabi, bukan Rasul. Apalagi yang mendukung kita bukan dunia dan seisinya, akan sangat susah sekali. Barakallahu. Allah menegaskan, walakin Allah alafa bainahum, tetapi Allah lah azza wa jal yang menyatukan di antara hati-hati mereka. Dan menunjukkan dan menggambarkan ya Nabi Tina'udzubillah yang namanya ukhuwah, bersaudara di atas Islam dan iman, itu merupakan anugerah murni yang sangat agung, yang sangat besar dari Allah azza wa jal. Sesuatu yang harus dijaga, sesuatu yang harus dipelihara, sesuatu yang harus diwujudkan dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Nikmat Allah yang namanya ukhuwah. Khamatina azzaakumullah dalam Islam, ukhuwah Islamiyah itu bukanlah semata-mata sebuah kenikmatan. Tetapi ukhuwah Islamiyah itu sudah menjadi sebuah kewajiban. Sudah menjadi sebuah prinsip dasar yang harus dimiliki dan diwujudkan oleh tiap-tiap muslim. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya di Al-Hujurat ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya mukminin, kaum mukminin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kalian yang bertikai. Bertakwalah kepada Allah, semoga kau dirahmati oleh Allah azza wajalla. Innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu bersaudara. Ayat ini walaupun berisikan tentang berita, memberitakan bahwasanya mukminin itu bersaudara, tetapi mengandung makna perintah. Mengandung makna perintah. Hendaklah kalian wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminin bersaudara. Mewujudkan ukhuwah Islamiyah di antara kalian. Allah Ta'ala menyebutkan di terusan ayat tadi, perintah untuk mendamaikan semua orang bertikai, wa aslihu baina akhawaykum, perintah untuk mendamaikan dua saudara yang bertikai. Itu menunjukkan kata-kata innamal mu'minuna ikhwah, perintah, berita dengan makna perintah. Dalam Bukhari Muslim, dari sahabat An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wasallam menggambarkan bagaimana seharusnya ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin itu. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawatihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama thalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad bil huma wassah." Kata Rasul, perumpamaan kaum mukminin di dalam hal rasa cinta di antara mereka, rasa saling mengasihi di antara mereka, saling bantu membantu di antara mereka, diumpamakan seperti satu jasad. Satu jasad, kalau satu anggota tubuhnya sakit, maka semua anggota tubuh yang lainnya merasakan sakit, sehingga mereka semua tubuh ini menjadi kepanasan, meradang, dan akhirnya tidak bisa tidur malam, gelisah dengan satu anggota tubuh yang sakit tadi. Satu jasad. Semua kaum muslimin tanpa terkecuali di dunia ini, yang ada di Sengkang, yang ada di kabupaten-kabupaten yang lainnya, yang ada di Sulawesi, luar Sulawesi, Indonesia, luar Indonesia, semua kaum muslimin di satu dunia ini diumpamakan seperti satu jasad, satu tubuhnya kita ini. Barakallahu fiik. Ketika ada satu anggota tubuh kita yang merasakan sakit, yang lain juga merasakan hal yang sama. Ketika ada kaum muslimin yang merasakan penderitaan, kita semua sebagai saudaranya merasakan kepedihan yang sama. Satu jasad. Penggambaran yang luar biasa. Barakallahu fiikum. Semua kaum muslimin yang ada di dunia ini adalah satu bagian dari kita sendiri. Kebahagiaan mereka, kebahagiaan kita. Kesengsaraan mereka, kepedihan kita. Itulah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti sebuah jasad. Dalam riwayat yang lain, dalam Bukhari Muslim juga, dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dalam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW mendapat sabda, Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'da wa syabaka baina asabihi hakadha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya diumpamakan seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling mengokohkan dan beliau merapatkan jari-jemarinya seperti ini. Kokoh. Kuat. Solid. Itulah ukhuwah Islamiyah di antara mereka. Kita bisa mengetahui karena ketika sebuah bangunan yang ada ini sekarang effort terdiri dari berbagai macam satuan-satuan, elemen-elemen. Ada pasir, ada kerikil, ada air, ada semen, apalagi ya, dan yang lain-lainnya itu. Satu sama lain ambil bagian, disatukan dalam sebuah adonan. Ada bata dan segala macam susun yang rapi. Akhirnya jadi sebuah bangunan yang sangat kokoh seperti ini. Begitu pula kaum muslimin khonafatina azzaakumullah dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam tempat, dengan berbagai macam karakter dan watak, dari berbagai macam adat dan kebiasaan, beragam modelnya, tapi semuanya ambil bagian. Satu sama lain saling mengokohkan, satu sama lain saling membantu, saling bahu-membahu di atas prinsip iman dan Islamnya. Akhirnya menjadi kokoh, sangat kuat, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti itulah ukhuwah Islamiyah yang diharapkan dalam Islam, yang diinginkan dalam Quran dan Sunnah, Sunnatul Rasulullah alaihi salatu wassalam. Saling mengokohkan, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling mengisi. Luar biasa. Itu tadi sekali lagi hadis-hadis dan isinya berita, tapi maknanya adalah perintah. Masing-masing kita sebagai muslim diperintahkan dalam Islam untuk berupaya memupuk, merajut ukhuwah Islamiyah di kalangan kita dengan kokoh dan kuat. Upayakan supaya ukhuwah yang ada di kalangan kaum muslimin seperti sebuah bangunan yang sangat kokoh. Usahakan supaya ukhuwah imaniyah yang ada di kalangan kaum muslimin itu bagikan sebuah jasad yang sedemikian kokohnya, sedemikian kuatnya. Nah, itulah prinsip ukhuwah yang diinginkan dalam Islam. Ukhuwah yang semacam ini dalam Islam memiliki fadail, memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Ukhuwah yang dibangun di atas iman, ukhuwah yang dibangun di atas keislaman, mencintai orang lain karena Allah, karena keislamannya, membenci orang lain karena Allah, karena keislamannya, ini memiliki fadilah yang sangat banyak, yang sangat besar. Sebelum saya jelaskan bagaimana prinsip-prinsip Islam, bagaimana prinsip salaf dalam merajut ukhuwah Islamiyah, ada baiknya kita sebutkan keutamaan-keutamaan berukhuwah. Harapannya ialah semoga kita memiliki semangat dan motivasi yang sangat kuat untuk mewujudkan sebuah ukhuwah yang sahihah, ukhuwah yang benar, ukhuwah yang jujur, ukhuwah yang dibangun di atas prinsip yang sahih. Di antara keutamaannya, di antara keutamaannya ialah innaha min awsafi 'uril iman. Ukhuwah Islamiyah itu, kecintaan dan berukhuwah di atas iman dan Islam itu termasuk tali iman yang paling kokoh. Min awsafi 'uril iman, termasuk ikatan iman yang paling kuat. Semakin kokoh ukhuwahnya, semakin kokoh pula keimanan dia. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, juga Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, juga dari hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan awthaqu 'uril iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ikatan iman yang paling kuat, ikatan iman yang paling kokoh, berloyalitas karena Allah, memusuhi orang lain karena Allah, cinta orang lain karena Allah, benci kepada orang lain juga karena Allah. Itu yang namanya ukhuwah. Mencintai, berloyalitas kepada orang lain karena Allah, dikarenakan keislamannya, karena keimanannya, karena kesalihannya, dikarenakan ibadah dia kepada Allah Azza wa Jal. Membenci orang lain karena Allah, membenci dia dikarenakan dia bukan muslim, membenci dia dikarenakan dia bukan orang yang saleh, karena Allah semata. Rasul mengatakan itu termasuk awthaqu 'uril iman, merupakan tali iman yang paling kokoh, tali iman yang paling kuat. Sehingga semakin kokoh ukhuwahnya, semakin kokoh pula keimanannya. Berukhuwah Islamiyah dikaitkan dengan masalah iman, dikaitkan dengan pembahasan iman barakallahu. Keutamaan yang kedua, innaha sababun litadawwuqi halawatil iman. Sesungguhnya ukhuwah Islamiyah itu merupakan sebab seseorang itu merasakan lezatnya keimanan, merasakan manisnya iman, lezatnya iman dengan ukhuwah tadi. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah memberitakan dalam sabdanya, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga perangai, ada tiga amalan, barang siapa yang tiga amal ini ada padanya, maka dia akan merasakan manisnya iman, lezatnya keimanan. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan rasulnya lebih dia cintai daripada yang selainnya, lebih mencintai Allah dan rasulnya daripada yang lain. Dan yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai seseorang tidak mencintainya kecuali karena Allah. Itu yang namanya ukhuwah. Mencintai orang lain karena Allah. Ini karena keislaman dia, karena keimanan dia, karena kesolehan dia, karena ketakwaan dia, karena kebaikan-kebaikan dia. Tidak mencintai orang lain kecuali karena Allah semata. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayyuda fil kufri kama yakrahu yukzaha fil nar, dan dia membenci, tidak suka kembali kepada kekafiran sebagaimana dia membenci, tidak suka dilemparkan dalam bara api yang menyala-nyala. Tiga amal. Satu di antaranya adalah al-mahabbatu fillah, kecintaan kita karena Allah Subhanahu wa taala semata. Kecintaan kita kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa taala semata. Itu merupakan ukhuwah Islamiyah. Sehingga dengan ukhuwah Islamiyah ikhwan fillah azzaakumullah, kita akan bisa menggapai manisnya iman, lezatnya keimanan. Akan kokoh iman kita, akan tenteram jiwa kita, akan damai hati kita. Merasakan manisnya iman, lezatnya keimanan dengan ukhuwah Islamiyah tadi. Ukhuwah Islamiyah dengan prinsip karena Allah. Karena keimanannya, karena keislamannya, bukan karena yang lain-lainnya. Manisnya iman bukan perkara yang remeh. Orang itu bisa merasakan lezatnya iman ketika iman dia mencapai puncak-puncaknya. Orang yang lemah iman, orang yang keropos keimanannya, tidak akan mungkin bisa mencapai dan merasakan lezatnya iman. Manisnya iman, lezatnya iman itu dirasakan oleh orang-orang yang mencapai puncak-puncak keimanan. Sangat tinggi imannya, sangat tebal keimanannya, sehingga merasakan betapa manisnya iman ini, betapa lezatnya iman ini. Menenteramkan hati, menenangkan jiwa, kokoh hatinya, kokoh jiwanya. Lezatnya iman dalam hati. Barakallahu fiik. Di antara upaya untuk menggapainya ialah dengan berukhuwah Islamiyah karena Allah Azza wa Jalla semata. Keutamaan yang berikutnya. Dari keutamaan ukhuwah Islamiyah ialah ukhuwah Islamiyah min asbabi mahabbatillahi lil 'abd. Ukhuwah Islamiyah, bersaudara karena Allah semata, merupakan sebab Allah mencintai hambanya tadi. Sebab meraih cintanya Allah Azza wa Jalla. Allah mencintai kita, mencintai siapa saja yang berukhuwah karenanya semata. Kita perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah alaihi wasallam pernah menceritakan sebuah peristiwa di masa lalu, di masa-masa Bani Israel. Beliau kisahkan untuk dibenarkan, diikrarkan, dijadikan sebagai pelajaran bahkan persyariatan. Rasul menceritakan, inna rajulan zara'an lahu fi qaryatin ukhra. Dulu ada seseorang laki-laki yang menziarahi saudara dia di desa lain, di daerah lain. Saudara seiman, bukan senasab. Fa'arsatallahu subhanahu wa ta'ala ala madrajatihi malaka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seseorang malaikat untuk menjaga orang tadi selama dalam perjalanannya. Allah mengutus seorang malaikat, tentunya malaikat yang menjelma menjadi manusia biasa, diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga orang tadi selama dalam safarnya menuju desa lain tempat saudaranya ini. Falamata alaih, ketika sang malaikat tadi menjumpai laki-laki itu, dia bertanya kepada orang tadi, aina turis, wahai fulan, kamu mau kemana? Mau pergi kemana? Dia mengatakan, uridu akhli fi hadhil qaryah, aku ingin menjumpai, aku ingin bertemu dengan saudaraku di desa ini. Jauh-jauh, jangan dari Makassar sana, datang ke Sengkang. Gitu ya. Dari Sengkang datang ke mana begitu? Tanya, aina turis, mau kemana? Jawaban dia, uridu akhli fi hadhil qaryah, aku ingin menjumpai, ingin bertemu dengan saudaramu di desa ini, di daerah ini, di wilayah ini. Katanya sama malaikat, halaka alaihi ni'matan darubbuha alaihi, apakah kamu ini memiliki kenikmatan-kenikmatan, memiliki tujuan-tujuan duniawi yang hendak kamu ambil daripadanya? Apa punya niatan-niatan duniawi yang lain, niatan tendensi duniawi yang lain, haknya kamu hendak kamu tunaikan, hendak kamu ambil dari dia? Mungkin datang ke Sengkang, tujuannya bukan untuk ziarah villa, datang ke Sengkang nagih utang. Saya punya teman di Sengkang, utang dia banyak sama saya, mau saya tagih dia. Datang menagih utang. Apa yang tujuan-tujuan duniawi yang lain? Apa kamu punya niat semacam itu? Kata laki-laki tadi, la, la, ghaira anni ahbabtuhu fillah, tidak ada. Saya tidak memiliki, mempunyai niatan-niatan semacam itu. Hanya saja aku datang ke tempat ini karena aku mencintai dia karena Allah. Aku datang ke tempat ini menjenguk dia, melihat dia, berjumpa dengan dia karena aku mencintai dia karena Allah. Ziarahnya itu betul-betul dorongan ukhuwah. Dikarenakan dia akhuna fillah, saudara kita karena Allah. Dia seorang muslim, seorang mukmin, orang yang baik, orang yang saleh. Saya cinta dia karena Allah semata, bukan tujuan duniawi. Niatan yang tulus, ukhuwah yang jujur. Qala, maka berkata sang malaikat tadi, memberikan kabar gembira kepada dia dan sekaligus kepada semua orang yang melaksanakan amal sebagaimana dia. Kata sang malaikat tadi, fa inni rasulullah ilaik bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, sesungguhnya aku ini utusan Allah kepadamu. Malaikat untuk menyampaikan bi anna Allah qad ahabbak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai kamu wahai fulan, kama ahbabtahu fi, sebagaimana engkau mencintai saudara kamu karena Allah. Luar biasa ini. Ini bukan untuk kejadian masa lalu. Ini peristiwa disampaikan Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika beliau masih hidup di kalangan para sahabatnya untuk diikrarkan, disetujui, dijadikan sebagai syariat Islam. Siapa saja yang mencintai saudaranya karena Allah, bersaudara dengan kaum muslimin karena Allah semata, akan mendatangkan cinta Allah kepadanya. Allah akan mencintai dia dikarenakan dia mencintai saudaranya karena Allah. Karena bintin azabullah, mendapatkan cinta Allah itu perkara yang sangat besar, bukan perkara yang ringan, yang remeh. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, gampang. Nah gitu ya. Tanya, antum cinta gak kepada Allah? Iya, saya cinta kepada Allah. Masa benci kepada Allah? Saya cinta kepada Allah. Kalau semata-mata pengakuan kita cinta Allah, gampang, mudah itu. Tinggal dilafalkan saya cinta Allah, selesai. Nah gitu ya. Tetapi apakah ada jaminan Allah mencintai kamu? Apakah ada jaminan Allah mencintai kamu? Jawabannya, tidak ada jaminan. Untuk mendapatkan cintanya Allah, kita harus melaksanakan amal-amal yang sangat besar, yang sangat agung. Disebutkan dalam sebuah ayat yang dicantumkan di Ali Imran ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, "In kuntum tuhibbuna Allah, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ittiba'lah, ikutilah aku," kata Rasul. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan mengampuni dan mengampuni dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan dalam ayat tadi. Ketika ada orang yang mengaku cinta kepada Allah, tidak diterima begitu saja. Ada ujiannya, ada tesnya untuk membuktikan kejujuran dia dalam mencintai Allah. Tesnya ialah fattabi'uni, perintah untuk ittiba, mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bukan semata-mata mengikuti, betul-betul diikuti dengan sepenuh hati dalam semua aspek kehidupan kita. Akidahnya sesuai dengan Rasul, ibadahnya sesuai dengan Rasul, muamalahnya sesuai dengan Rasul, akhlaknya sesuai dengan Rasul, dakwahnya sesuai dengan Rasul, kesehariannya sesuai dengan bimbingan Rasul alaihissalatu wassalam. Dalam semua aspek kehidupan harus ittiba. Sanggupkah kita seperti itu? Sanggupkah kita seperti itu? Jawabannya, pekerjaan yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Ini ujiannya. Kalau terwujud yang semacam itu tadi, ittiba kepada Rasul dalam semua aspek kehidupannya, baru Allah akan mencintai kita. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Khulasa yang kita inginkan untuk meraih cinta Allah itu harus mengerjakan perkara besar. Kita harus melakukan tindakan-tindakan yang besar, amal-amal yang sangat besar. Di antaranya ittiba'un nabi, mengikuti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Dan di antaranya pula yang disebutkan dalam riwayat tadi, untuk menggapai cintanya Allah, di antara amal yang kita kerjakan ialah kita mencintai saudara kita muslimin karena Allah semata. Dengan kita mewujudkan ukhuwah Islamiyah karena Allah semata. Barakallahu fiik. Ukhuwah Islamiyah mendatangkan cintanya Allah kepada kita. Dikatakan oleh sebagian salaf, mereka mengatakan, "Laisa sya'nu an tuhibba, walakin sya'n kull sya'n an tuhabba." Bukanlah urusannya itu engkau yang mencinta, tetapi urusan yang sesungguhnya, perkara yang sesungguhnya, engkau itu dicintai. Kalau semata-mata kita mencintai, mudah, enteng urusannya, mengaku cinta selesai. Tapi yang sesungguhnya, yang sebenarnya, bagaimana supaya engkau dicintai? Engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah jazakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan hal demikian, menunjukkan bahwasanya ukhuwah Islamiyah itu amal yang sangat besar, yang sangat agung, mendatangkan kecintaan Allah kepada kita semuanya. Ini di antara keutamaan ukhuwah yang berikutnya, mendapatkan cinta Allah kepada kita. Amal besar. Keutamaan yang lain untuk ukhuwah Islamiyah ini, berukhuwah karena Allah, ialah al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahabb. Seseorang itu akan dibangkitkan di hari kiamat nanti bersama dengan orang yang dia cintai karena Allah. Seseorang itu akan dibangkitkan di hari kiamat nanti bersama dengan orang yang dia cintai. Ini satu sisi merupakan kabar gembira, sisi yang lainnya merupakan kabar yang sangat mengerikan. Tergantung siapa orang yang kita cintai. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an sa'a, ada seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang kiamat. Faqala, dia bertanya, mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasulullah? Datang bertanya masalah kiamat. Kira-kira ada jawabannya ya, Pak? Ada jawabannya? Kapan kiamat? Jawabannya? Tidak ada. Rasul pun tidak bakal tahu kapan kiamat. Maka Rasul tidak menjawab. Tapi beliau kemudian mengalihkan pembahasannya. Rasul bertanya ulang kepada orang tadi, wa ma a'dadta laha, lalu apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Ini yang paling penting. Tanya kapan kiamat tidak penting, tidak ada yang tahu soalnya. Yang terpenting itu ialah apa persiapan-persiapan kita menghadapi kiamat. Yang terpenting. Beliau mengatakan wa ma'adatta laha, apa yang kamu persiapkan untuk kiamat itu? Kala, katanya orang lebih lasyai, tidak ada sesuatu ya Rasulullah. Artinya saya tidak memiliki amal-amal yang buahnya, amal-amal yang sangat besar, yang tidak seberapa amal saya ya Rasulullah. Illa anni uhibbullaha wa rasulah, hanya saja aku mencintai Allah dan mencintai Rasulnya alaihi salatu wassalam. Cinta Allah, cinta Rasul. Dan dia wujudkan dengan amal semampu dia. Tapi dia mengakui belum banyak amalan dia. Maka Rasul mengatakan dengan satu jawaban yang begitu menggembirakan kaum mukminin. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau nanti akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Luar biasa. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Fama farihna bi syai'in, farahna bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'an ahbabta." Kami para sahabat tidak pernah bergembira dengan sesuatu perkara seperti gembiranya kami dengan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang kamu cintai. Kita sangat bergembira dengan khutbah tersebut. Kata Anas bin Malik, fa ana uhibbu nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahum fi hubbi iyyahum wa illam a'mal bi mithli a'mali. Katanya Anas bin Malik, saya cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam, saya cinta Abu Bakar As-Siddiq, aku cinta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan saya berharap saya bersama dengan mereka nanti dengan kecintaanku kepada mereka, walaupun aku tidak mampu beramal seperti amal-amal mereka. Dengan prinsip anta ma'aman ahbab. Dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dijelaskan lagi, ada seseorang laki-laki datang kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qaum wa lam yarhab bihim. Ya Rasulullah, ada seseorang yang mencintai suatu kaum tapi tidak sanggup, tidak mampu bergabung dengan mereka, tidak mampu beramal sebagaimana mereka, mengejar amal mereka, dan aku mencintai para sahabat tapi tidak mampu beramal sebagaimana amal sahabat. Mencintai khulafaur rasyidin tapi tidak mampu untuk beramal sebagaimana amal mereka. Mencintai orang-orang saleh Tapi tidak mampu beramal sebagaimana amal mereka. Bagaimana ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, al-mar'u ma'a man ahabb. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Ini luar biasa. Kabar gembira bagi umat Islam kaum mukminin yang saleh. Kalau kita berukhuwah bersaudara dengan kaum muslimin karena Allah semata, kita mencintai umat Islam, kita mencintai kaum mukminin, kita mencintai orang-orang saleh, kita mencintai para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, kita mencintai para ulama-ulama kita ahlu sunnah, kita mencintai ahlu sunnah, mencintai salafiyin, maka mendapatkan keutamaan tadi, al-mar'u ma'a man ahab. Di hari kiamat nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jal, kita bersama dengan ahlu sunnah, bersama dengan salafiyin, bersama dengan para sahabat, para tabi'in atau tabi'in. Walaupun kita tidak mampu beramal sebagaimana amal-amal mereka. Amal kita berapa ya, Pak? Sedikit sekali amal kita ini. Tapi insya Allah ta'ala akan bisa bergabung dengan orang-orang mulia tadi ketika kita mencintai mereka karena Allah. Itu namanya barokahnya ukhuwah. Barokahnya bersaudara karena Allah semata. Mencintai seseorang karena Allah semata. Al-mar'u ma'a man ahab. Di sisi yang lain, ini merupakan cambuk, merupakan pukulan yang sangat telak bagi orang-orang yang toleh, orang-orang yang fasik. Ternyata dia mencintai orang-orang yang menyimpang. Dia mencintai ahlul bid'ah. Mencintai tokoh-tokoh yang sesat. Mencintai orang karena hawa nafsunya. Dan segala macamnya. Hati-hati. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau kamu mencintai tokoh-tokoh bid'ah itu, baik yang masa lalu ataupun yang sekarang ini, nanti kamu akan dibangkitkan di yaumul qiyamah bersama dengan tokoh-tokoh bid'ah tadi. Penyesalan di hari akhir. Bisa kita bayangkan orang tersebut dibangkitkan di yaumul qiyamah. Di dunia dia merasa bangga mencintai tokoh-tokoh yang menyimpang tadi. Begitu di yaumul qiyamah dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jal bersama dengan tokoh bid'ah tadi. Dia menoleh ke sebelah sana. Rasul sebelah sana. Para sahabatnya sebelah sana. Para tabi'in sebelah sana, orang yang mukmin sebelah sana, solihin sebelah sana, ahlu sunnah sebelah sana, semuanya ahlu sunnah dengan rasul dan para sahabatnya, dia dengan tokoh-tokoh kita. Betapa menyesalnya dia nanti, betapa sengsaranya dia nanti, betapa ruginya dia nanti di yaumul qiyamah, yang nggak mungkin kembali lagi. Dia dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang menyimpang saja. Tokoh-tokoh penyesat umat ini, rombongannya bersama dengan orang-orang kafir, rombongannya bersama dengan kaum musyriki, pimpinannya adalah iblis laknatullah alaih. La haula wala quwata illa billah. Al-mar'u ma'a man ahad. Orang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Maka ukhuwah Islamiyah, ketika kita bersaudara berukhuwah karena prinsip iman dan Islam kita, kita mencintai kaum muslimin, mukminin karena Allah semata, akan membawa keutamaan yang sangat besar. Al-mar'u ma'a man ahab. Dengan kecintaan kita kepada mereka, kita akan digabungkan bersama dengan mereka insyaAllah. Walaupun amalan kita tidak seberapa dibandingkan dengan amal-amal mereka. Bukan berarti cinta saja tanpa amalan. Tidak, ada amaliyahnya. Diwujudkan dengan amal-amal yang tidak mampu. Barakallahu fiik. Ini keutamaan yang sangat besar. Barakallahu fiik. Keutamaan yang lain, saya bawakan yang banyak supaya termotivasi untuk mewujudkan ukhuwah yang mulia ini. Keutamaan yang lain, rahimakumullah wa jazakumullah, ialah al-mutahabbuna fillah yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Orang-orang yang saling mencinta karena Allah, yang berukhuwah karena Allah, di hari kiamat nanti Allah akan memberi naungan kepada mereka dengan naungan arsy-Nya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Ini keutamanya lebih besar. Karena kita na'azakullah antum resapi atau hayati ya. Di hari kiamat nanti karena kita na'azakumullah semua umat manusia dan jin dari mulai awal sampai akhir dikumpulkan di sebuah mahsyar. Di sebuah tempat yang sangat luas pada mahsyar. Ketika itu tidak ada bangunan yang menaungi mereka. Tidak ada satu teduh pun yang menaungi mereka. Bahkan dikhabarkan oleh Rasulullah SAW pada masa itu. Yang namanya matahari didekatkan oleh Allah hanya sejarak 1 mil saja. 1 mil itu kalau menggunakan jarak kilometer sekitar 1,3 atau 1,8 kilometer. 2 kilo di atas kepala kita. Kalau 1 mil dimaknakan dengan makna yang lain, mil juga dimaknakan sesuatu yang digunakan untuk mengambil celak. Ya. Tahu celak ya? Tahu celak ya kan? Untuk mata saya kan? Begini kan? Ini batangnya itu namanya mil. Sangat dekat. Intinya matahari ketika itu sangat dekat dengan umat manusia. Di padang mahsyar Rasulullah SAW memberitakan ketika itu umat manusia mengalami peluh keringat yang sangat dahsyat. Tergantung dengan amalnya masing-masing. Begitu panas. Tidak ada naungan sedikit pun barakallahu fikum. Yang ada hanya naungan Allah Azza wa Jal. Diikutkan dalam lafaz yang lain. Naungan arusnya Allah Azza wa Jal. Hanya orang-orang tertentu yang Allah beri keutamaan mendapatkan naungan arus tadi. Teduh. Salah satu di antara yang mendapatkan keutamaan itu ialah al-mutahabbuna billah, orang-orang yang saling mencinta karena Allah, saling bersaudara karena Allah semata. Besar keutamanya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, 7 jenis orang Allah akan memberi naungan kepada mereka di naungan arsy-Nya pada suatu hari, hari kiamat nanti, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah azza wa jalla. Hanya 7 jenis orang. Satu di antaranya, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan 2 orang yang saling mencinta karena Allah. Saling mencinta karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah. Mereka berpisah karena Allah. Itulah ukhuwah Islam. Dia berukhuwah, merajut ukhuwah tadi karena Allah semata. Bersaudara dengan mukminin karena keimanannya. Bersaudara karena Allah semata. Berkumpul karena Allah. Pisah karena Allah. Mendapatkan taufilah di hari kiamat nanti mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla. Menggambarkan keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang lainnya lagi yang berkaitan dengan hari kiamat nanti. Al-mutahabbuna fillah lahum manabir min nur yajlisuna 'alaiha yawmal qiyamah. Orang-orang yang saling mencinta karena Allah di hari kiamat nanti Allah siapkan untuk mereka mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka duduk di atas mimbar-mimbar tadi di hari kiamat nanti sebagai bentuk pemuliaan Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, hadits qudsi, Allah subhanahu wa taala berfirman, al mutahaffuna fi jalali lahum manafir min nur yaghbituhum an-nabiyyun wash-shuhada. Katanya Allah azza wa jalla, orang-orang yang saling mencinta karena kemuliaanku, orang-orang yang saling mencinta karena kemuliaanku, mereka nanti mendapatkan imbar dari cahaya di hari kiamat nanti. Para nabi dan para syuhada merapa iri kepada mereka. Yang kutuhum an-nabiyyuna wash-shuhada. Disebut dikuatkan oleh hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, dan dia sahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Shahihul Jami'. Ini fadilah yang lebih besar lagi. Di yaumul qiyamah Allah tempatkan mereka di tempat yang terhormat, tempat yang sedemikian mulia, di hadapan semua para anbiya wal mursalin, semua para syuhada. Orang yang berukhuwah karena Allah, yang mencinta karena Allah itu, Allah persiapkan untuk mereka mimbar-mimbar dari cahaya, manafir min nur. Mereka duduk di atasnya dengan kewibawaan. Para nabi, para rasul, orang-orang syuhada merasa iri kepada mereka. Sebuah fadilah yang tidak mungkin tergambar sudah. Sebuah kedudukan yang sangat tinggi di yaumul qiyamah nanti, yang enggak mungkin diganti dengan dunia dan seisinya, atau ribuan kali dunia dan seisinya, enggak bisa. Keutamaan yang begitu besar kepada Nabi Allah untuk ukhuwah Islamiyah karena Allah semata. Keutamaan di dunia, keutamaan di padang mahsyar, keutamaan di yaumul qiyamah nanti di hadapan Allah azza wa jalla. Ini semuanya barakallahu fikum sekali lagi untuk mereka yang berupaya merajut ukhuwah Islamiyah dengan bimbingan salaf, dengan bimbingan sunnah, dan diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Keutamaan ini tidak diberikan kepada semua yang bersaudara, tapi yang sesuai dengan ketentuan tadi, ukhuwah Islamiyah karena Allah semata. Lillah wakillah kanatikina azakumullah. Dan ukhuwahnya betul-betul tulus ikhlas karenanya, sampai akhir hayatnya berjumpa, berkumpul karena Allah semata, berpisah juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berpisah. Sehingga ya, kalau mau kembali pada pembahasan awal, tatkala membahas nikmatul ukhuwah, nikmatnya bersaudara, ya betul-betul nikmat. Dan begitu besar nikmat tadi. Nikmat di dunia dan nikmat di yaumul qiyamah. Qanafatina azakumullah, untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah yang mulia tadi, yang mendapatkan sekian banyak keutamaan-keutamaan tadi, semudah membalikkan telapak tangan. Di sana ada usul wa qawaid, ada prinsip-prinsip, ada kaidah-kaidah yang disebutkan dalam Islam, yang diamalkan salafun salih, kaidah yang harus menjadi dasar ukhuwah. Kalau ukhuwah itu berdasarkan kaidah-kaidah tadi, prinsip-prinsip tadi, maka dikatakan sebagai ukhuwah sahihah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah yang benar, yang syar'i, yang mendapatkan fadilah tadi. Tapi kalau ternyata tidak dibangun di atas prinsip-prinsip tadi, maka bukan ukhuwah Islamiyah, tapi dikatakan sebagai hizbiyah, atau sebagai ukhuwah limaslahatin duniawiyah. Ima dikatakan hizbiyah, penyimpangan-penyimpangan yang ada, atau dikatakan sebagai ukhuwah persaudaraan tendensi duniawi. Begitu pula ikhwan fillah jazakumullah, ukhuwah itu memiliki lawazim, konsekuensi-konsekuensi berukhuwah yang menunjukkan dia betul-betul jujur dalam ukhuwahnya, tulus dalam ukhuwahnya. Ada konsekuensi-konsekuensinya, namanya lawazim. Begitu pula yang namanya ukhuwah Islamiyah barakallahu fiik memiliki hukukun wa muqawiyat, memiliki hak-hak ukhuwah dan hal-hal menguatkan ukhuwah Islamiyah, upaya yang harus kita kerjakan. Dan juga yang namanya ukhuwah barakallahu fiikum memiliki nawaqib, pembatal-pembatal ukhuwah, segala sesuatu yang bisa merusakkan ukhuwah, membatalkan prinsip ukhuwah, yang wajib untuk kita hindarkan supaya ukhuwah kita bersih murni billahi ta'ala semata. Dan ini karantina yang saya kongsi membutuhkan pembahasan yang sangat panjang. Bahsun tawirun arif, pembahasan yang panjang dan lebar barakallahu fikum. Dan harus rinci satu persatu supaya kita betul-betul ala basirah, di atas basirah dalam perkara ukhuwah ini. Nah, sehingga bukan semata-mata mari bersaudara. Nah, begitu yang namanya ukhuwah itu. Ayo kita rame-rame kumpul bersama dengan semua kaum muslimin. Tidak semata-mata itu. Ada ketentuan, ada prinsip-prinsip dasar, ada konsekuensi-konsekuensi. Ya Allah, itu. Karena kan keutamanya begitu besar. Keutamaan dunia, keutamaan akhirat begitu besar. Kaidah umum dalam Islam, amal yang mendapatkan keutamaan besar, persyaratannya pun juga besar. Ketentuannya pun juga besar. Yang melakukannya dan berhasil lolos, orang-orang besar juga. Maka ibadah mungkin azzaikumullah, insyaAllah ta'ala pada kesempatan kita kali ini, perjumpaan kita kali ini, dalam dua hari ke depan, Sabtu sampai Ahad besok, insyaAllah ta'ala terlalu umur, kita akan mengkaji satu persatu pembahasan-pembahasan yang saya sebutkan dengan global di atas. Akan disebutkan usul ukhuwah, prinsip-prinsip dasar berukhuwah semampu yang kita bisa. Kemudian kita bahas pula berikutnya lawazimul ukhuwah, konsekuensi-konsekuensi dalam berukhuwah. Kemudian kita bawakan pula insyaallah hal-hal yang memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Dan yang terakhir insyaallah akan kita bahas, kita harus mewaspadai hal-hal yang merusakkan ukhuwah Islamiyah, hal-hal membatalkan ukhuwah Islamiyah untuk ditinggalkan dan diwaspadai. Allahu musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Jadi yang dari awal-awal tadi sampai sekarang itu anggaplah mukadimah gitu ya. Mukadimah supaya antum termotivasi untuk betul-betul merajut ukhuwah tadi sambil nunggu yang lain. Jadi kan saya perhatikan masih banyak di sana deh, Pak. Ya, tentang semua biar tidak ketinggalan tema intinya. Barakallahu fikum. Lanjut. Bismillah. Masuk pembahasan inti. Lanjut. Apa mau break? Nah, sesudah kita beristirahat. Lanjut. Langsung aja. Langsung aja. Masya Allah. Sampai jam berapa? Jam 12. Yakin? Tidak kurang? Sekarang jam 11 lebih seperempat. Artinya menyisakan waktu 45 menit. Tambah lagi ya, 12.04. Zuhur jam berapa? Jam 12. Oh iya. Terus. Heran insyaallah. Jadi kalau enggak selesai sambung pada kesempatan hari sore gitu ya. Baik. Saya berkata di Nasrullah. Pembahasan yang pertama. Ialah usul al-ukhuwah. Kalau mau dibahasakan al-usul as-salafiyah fil ukhuwah fil ukhuwah Islamiyah. Prinsip-prinsip salaf di dalam berukhuwah Islamiyah. Yang pertama, ialah at-tajarrudu fil ukhuwah. Bahasa yang lainnya, al-ikhlas fil ukhuwah. Prinsip yang pertama, fa'anfitina azzaqumullah, ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niat kita karena Allah semata dalam berukhuwah. Tajarrud, betul-betul memurnikan ukhuwah kita untuk Allah semata. Ini merupakan aslul usul, merupakan dasar yang paling prinsip atau prinsip yang paling mendasar. Ukhuwah Islamiyah seperti yang saya terangkan di awal memiliki keutamaan yang sangat besar. Menunjukkan dia adalah amal ibadah yang sangat besar yang berkaitan erat dengan keimanan. Yang namanya amal ibadah, syarat utamanya harus ikhlas niat, mengikhlaskan niat kita dalam berukhuwah Islamiyah. Karabatina azzaqumullah, kalau kita menelaah kembali beberapa riwayat, beberapa ayat yang telah saya sampaikan di atas, tatkala menyebutkan keutamaan-keutamaan ukhuwah, di dalam dalil-dalil di atas sangat tegas disebutkan dengan lafaz fillah. Al-mu'alatu fillah wal-ma'adatu fillah. Disebutkan dengan kalimat lillah. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Barakallahu fiik. Kalimat fillah, lillah, fillah, lillah. Di situ ada isyarat yang sangat kuat dan bahkan dalil yang sangat kuat untuk menjelaskan kepada kita prinsip yang sangat mulia ini. Di dalam merajut ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, niatannya harus betul-betul lillahi ta'ala, untuk Allah semata, ikhlas. Dan harus fillah, di jalan Allah semata. Dan harus ala ta'atillah, di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah semata, ukhuwah di jalan Allah semata, ukhuwah di atas ketaatan kepada Allah semata. Murni ya Pak. Kita berukhuwah itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Kita berukhuwah dalam rangka mengokohkan iman kita kepada Allah. Kita berukhuwah dalam rangka untuk mendapatkan sekian banyak keutamaan-keutamaan tadi yang disebutkan dalam Islam. Murni lillah wa fillah wa 'alallah. Maka ukhuwah Islamiyah itu bukan karena tendensi daerah. Mohon maaf, tidak ada ukhuwah sengkangiyah. Kalau terjadi yang namanya ukhuwah sengkangiyah, itu namanya bukan ukhuwah Islamiyah, tapi namanya ukhuwah asabiyah hizbiyah. Ukhuwah yang berbau fanatik dan berbau hizbiyah. Penyimpangan. Kenapa? Atas dasar daerah, bukan karena Allah semata. Ukhuwah itu tidak bisa dibangun di atas tendensi duniawi yang ada. Ukhuwah bukan karena maslahat dunia, Ukhuwah bukan dikarenakan mengejar jabatan, bukan dalam rangka untuk meraih kekuasaan, bukan dalam rangka untuk meraih ketenaran, kemasyhuran, bukan pula untuk meraih kemanfaatan-kemanfaatan duniawi. Bukan karena itu. Tadi betul-betul karena Allah semata, mengharapkan wajah Allah semata, fadhil Allah semata, di jalan Allah kita berukhuwah, di atas ketaatan kepada Allah kita berukhuwah. Itu prinsip berukhuwah. Prinsip semacam ini akan bisa menggandeng seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini. Dia tidak akan pilih-pilih hanya orang Sengkang saja, atau orang Sinjai saja, atau orang Maros saja, atau orang Makassar saja. Tidak. Tidak ada prinsip semacam ini. Niatan dia murni ikhlas kepada Allah semata, maka dia akan merangkul semua muslimin yang ada. Mereka jadikan semua kaum muslimin di dunia ini sebagai saudara dia karena Allah. Karena Allah. Tidak mengharapkan apapun dan bukan karena tendensi apapun. Karena Allah. Bagaimana bentuk keikhlasan seseorang dalam berukhuwah itu? Bentuk konkretnya kayak apa? Ini yang terpenting. Yang dijelaskan dalam keterangan tadi, bentuk konkretnya itu ialah ukhuwahnya fillah wa ala ta'atillah. Berukhuwah Islamiyah di jalan Allah. Masing-masing kita kaum muslimin yang bersaudara ini, masing-masing berupaya menempuh fi sabilillah di jalan Allah azza wajalla. Dan wa 'ala Allah ay 'ala ta'atillah, kita berukhuwah Islamiyah bersaudara untuk bersama-sama mentaati Allah azza wajalla. Kita mencintai fulan karena dia menempuh jalan Allah. Kita mencintai fulan karena dia mentaati Allah. Kita mencintai fulan karena dia orang yang berislam, yang beriman, yang muslim, yang mukmin, yang saleh. Akidahnya bagus, ibadahnya giat, muamalahnya baik, akhlaknya mulia, muslim, mukmin, masya Allah. Kita cintai dia. Itu namanya tulus ikhlas dalam berukhuwah. Siapapun orangnya, apakah dia orang dekat kita, yang sedaerah dengan kita, yang selembaga dengan kita, yang seyayasan dengan kita, yang sepondok pesantren dengan kita, ataupun yang lainnya, semua muslimin kita cintai dia dengan prinsip tadi. Tetapi ketika dia terjatuh di dalam perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah, terjatuh dalam perkara yang mungkar, bahkan terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan dalam beragama, di situ kita harus memunculkan kebencian kita kepada dia. Ternyata saudara kita ini yang muslim ini tadi jatuh dalam kemaksiatan, mencuri, korupsi, misalnya. Maka konsekuensinya yang namanya ketulusan dalam berukhuwah, kita harus membenci dia karena pencuriannya tadi. Kita harus membenci dia karena tindakan dia yang korupsi itu. Kita membenci dia dikarenakan dia terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan berpemahaman. Kita benci dia dikarenakan dia terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan bid'ah atau semisalnya. Tulus namanya. Jangan karena sama-sama orang Sengkang kita bela dia walaupun di atas kebinaan. Itu namanya enggak ikhlas dalam berukhuwah. Jangan dikatakan sama-sama satu pesantren, satu pondok, kita bela dia walaupun dia berbuat maksiat kepada Allah azza wajalla. Enggak ikhlas. Enggak tulus ukhuwah Anda. Jangan semata-mata dikarenakan dia sudah memberikan kepada kita maslahat duniawi, sering membantu kita, sering memberikan bantuannya kepada kita, memberi kemudahan kepada kita dengan dunia yang dia miliki. Ternyata orang tadi orang yang gak beres, orang yang menyimpan. Jangan karena bantuan-bantuan dia kepada kita selama ini, kemudian kita bela dia, kemudian kita tidak mau menegur dia. Tidak tulus saya paham. Itu menunjukkan ukhuwah Anda tidak ikhlas karena Allah. Itu menunjukkan ukhuwah Anda adalah ukhuwah maslahiyah. Ukhuwah karena maslahat dunia. Fulan begini. Saudara kita mulai, masya Allah. Iya, tapi fulan tersebut dia berbuat demikian demikian. Masa? Iya. Dia berbuat kemungkaran. Berbuat kemaksiatan. Begini. Lihat ya, Pak. Itu ujian yang sangat berat. Jangan karena dia selama ini telah memberikan maslahat dunia kepada kita. Terhiyum. Tidak komentar, enggak. Gimana ya, akhi? Gimana sih kepercayaan itu? Ya, akhi? Gimana? Ya, kan enggak sepatutnya kita langsung mensikapi dia seperti itu. Ya, siapa tahu dia begini, begitu. Ya, ini terus dia berusaha untuk mengelak, berusaha untuk membela. Usut punya usut, teliti punya teliti, ternyata dia bungkam mulutnya, tidak bisa bersuara, dikarenakan orang yang menyimpang tadi terlalu banyak memberikan bantuan-bantuan duniawi kepada dia. Katanya orang Jawa pekewu, gitu ya. Tahu pekewu ya, Pak? Ya itu maknanya. Pekewu, gak enak. Selama ini terus. Nanti kalau saya berbicara kepada dia tentang kemungkaran-kemungkarannya, ini kalau saya mensikapi dia dikarenakan dia penyimpangan, nanti bagaimana dunia yang ada selama ini? Nanti saya gak ada lagi yang membantu saya, gak ada lagi yang begini, nanti tentang begitu, nanti wawah. Yang dipikirkan sama dia, dunianya akan hilang dan segala macamnya. Kalau dia mensikapi orang semacam itu. Ini tanda orang gak ikhlas dalam berukhuwah. Ukhuwahnya bukan karena Allah semata, tapi ukhuwah maslahiyah. Ini ukhuwahnya karena maslahat duniawi semata. Hati-hati. Yang banyak terjadi, hanafitina azzakumullah. Yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, bahkan juga mulai merambah di kalangan ahlu sunnat wal jamaah salafiyin, ukhuwahnya itu tidak ikhlas. Ukhuwahnya itu penuh dengan tendensi, penuh dengan kepentingan-kepentingan pribadi, penuh dengan tendensi maslahat-maslahat duniawi. Waspadai. Kalau ukhuwah Anda tidak ikhlas, Anda tidak bakal mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Tidak dapat ya, dikarenakan persyaratan yang belum terpenuhi. Tidak mungkin Anda merasakan halawatul iman, manisnya iman dengan ukhuwah duniawiyah tadi. Tidak mungkin bagi Anda merasakan keutamaan besar tadi, Allah mencintai Anda. Atau bisa bergabung dengan orang yang kamu cintai. Atau mendapatkan nanti mimbar dari cahaya. Tidak ada di semuanya. Belum terpenuhi ya. Harus ikhlas an-niyah fil ukhuwah. Ikhlas an-niyah fil ukhuwah. Tidak ada tendensi apapun dalam berukhuwah. Seperti yang digambarkan Rasul alaihi salatu wasalam ketika seseorang laki-laki yang mengunjungi, menziarahi saudara diri sebuah tempat. Ditanya, apa kamu punya tujuan-tujuan nikmat duniawi? Tidak ada. Seperti itulah yang namanya ukhuwah. Barakallahu fikum. Susah ya, man. Sulit. Sulit. Tapi bagaimanapun jual, kita harus betul-betul semaksimal mungkin merajut ukhuwah Islamiyah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan. Kita berukhuwah Islamiyah, bersaudara dengan kaum muslimin karena Allah semata. Kita bersaudara dengan dia dikarenakan keislamannya, dikarenakan keimanannya, dikarenakan amal solehnya, kebaikan akidahnya, kesungguh-sungguhan dia dalam beribadah kepada Allah, akhlaknya yang mulia, adabnya yang bagus. Tidak ada tendensi dunia apapun. Apakah dia orang yang kaya atau orang yang miskin? Apakah dia orang yang pernah membantu kita ataukah tidak? Tetap bahwa lillah wa fillah wa ala Allah. Karena Allah semata, di jalan Allah semata, di atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khulasahnya prinsip ini, fanatina azzakumullah, kalau dijalankan dan diamalkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari akan meredam dan akan bisa menghilangkan semua ukhuwah-ukhuwah hizbiyah. Ukhuwah-ukhuwah yang menyimpang, biar pemahaman yang menyimpang. Akan bisa menepis dan menghilangkan ukhuwah-ukhuwah maslahiyah duniawiyah. Menghapuskan ukhuwah-ukhuwah karena maslahat duniawi. Ini semua akan hilang, akan tertepis dengan prinsip yang satu ini. Ikhlasun niyati fil ukhuwah. Ikhlas niatnya dalam bersaudara. Bersaudara karena Allah semata, mengharapkan wajah Allah semata, fi sabilillah, untuk menempuh jalan Allah semata, wa ala ta'atillah, dan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Masyaallah, ini prinsip yang pertama. Sekali lagi, kenyataan di masyarakat kita terlalu susah untuk mewujudkan yang semacam ini. Kenyataan yang ada justru lebih banyak ukhuwah-ukhuwah yang tidak ikhlas dibandingkan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ini prinsip yang pertama. Ikhlasun niyati fil ukhuwah. Prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua, ya kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ialah al-ukhuwatul islamiyah mabniyatun 'ala al-kitab wa sunnah. Ukhuwah Islamiyah itu harus dibangun di atas prinsip Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ini bahasa lain untuk persyaratan yang kedua, yaitu Al-Mutaba'ah. Seperti yang terangkan tadi, qanatina azzaakumullah, yang namanya ukhuwah Islamiyah itu ibadah. Ibadah itu harus ada dua persyaratan. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah. Ikhlas, poin tadi, at-tajarrub lil ukhuwah, betul-betul murni ukhuwah dia karena Allah semata. Syarat yang kedua namanya mutaba'ah, mencontoh Rasulullah SAW dalam berukhuwah. Dibahasakan oleh para ulama, ukhuwah Islamiyah itu harus dibangun di atas prinsip kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ukhuwah Islamiyah harus di atas bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fi. Ini prinsip yang sangat mulia. Ini prinsip kedua daripada ukhuwah Islamiyah yang menunjukkan kepada kita betapa jujurnya ukhuwah tadi dan sahihnya ukhuwah tadi. Tanda keabsahan sebuah ukhuwah, tanda lurusnya sebuah ukhuwah ketika ukhuwah tadi dibangun di atas ittiba', Dalilnya ayat Al-Qur'anul Karim yang telah kita bawakan di atas yang disebutkan di Ali Imran ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, kalau kamu mencintai Allah maka ikutilah aku. Allah akan cinta kepada kalian, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini prinsip ibadah. Dikatakan sebagai alamatu sidqil mahabbah. Ciri-ciri dan tanda-tanda jujurnya sebuah kecintaan. Alamatu sidqil ukhuwah. Tanda-tanda betulnya jujurnya sebuah ukhuwah. Maka ketika kita merajut, ketika kita menggalang persatuan kaum muslimin, menggalang ukhuwah persaudaraan dengan kaum muslimin, tidak bisa semata-mata persatuan, tidak bisa dengan semata-mata persaudaraan, tidak bisa semata-mata kumpul, tetapi harus dibangun di atas prinsip yang jelas, harus alal kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ijtama'a 'alaihi wa iftaraqa 'alaihi. Barakallahu fikum. Ketika hendak berukhuwah Islamiyah, kita mengatakan ukhuwah 'ala madza? Ukhuwah di atas prinsip apa? Yang penting kita berukhuwah. Kita menyatukan semua kaum muslimin yang ada. Satu, kita berukhuwah. Naam, kita berukhuwah. Naam, kita bersaudara. Lakin ala madza? Atas dasar apa kita berukhuwah? Kita bisa berukhuwah dengan siapapun, dengan kelompok manapun, dengan muslimin dari manapun, tetapi di atas satu prinsip, kita bersaudara di atas prinsip Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Samakan dulu akidah kita. Akidah kita harus di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Samakan dulu ibadah kita. Ibadah kita harus di atas prinsip Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Samakan dulu muamalah kita, akhlaknya kita harus dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Harus ada satu misi, satu visi, satu prinsip yang menyatukan semua kaum muslimin. Dan yang syar'i yang disepakati ialah kembali kepada bimbingan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Maka tidak mungkin ikhwanabitina azzaikumullah terjalin sebuah ukhuwah yang satu sunni, yang satu syi'i. Yang ini ahlu sunnah, yang ini syi'ah. Tidak bakal bisa. Abadan selama-lamanya tidak akan terjalin yang namanya ukhuwah antara sunnah dan syi'ah. Kenapa? Sunnah itu hak, syi'ah perkara yang fatih. Tidak mungkin satu. Tidak mungkin bersatu dan tidak mungkin berukhuwah Islamiyah antara ahlu sunnah wal jamaah dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Selamanya tidak bakal bersatu. Ahlu sunnah, ahlu bid'ah. Apapun yang kamu usahakan, apapun yang kamu lakukan, kalau kamu berupaya berukhuwah Islamiyah dengan semata-mata mengumpulkan kaum muslimin, dengan tanpa ada pemilahan prinsip manhaj, dengan tanpa pemilahan akidah wa ibadah wa akhlak wa muamalah, tidak bakal terjalin yang namanya ukhuwah tadi. Nampaknya satu, tetapi ujungnya nanti ialah pertikaian. Barakallahu fikum. Sekali lagi, ukhuwah itu harus dibangun di atas Alkitab Sunnah dengan pemahaman salafus sunnah. Prinsip inilah yang diusung oleh Rasulullah SAW dengan taufik wal hidayah dari Allah Azza wa Jalla, berhasil menyatukan suku Aus dan suku Khazraj, menyatukan antara Ansar dan Muhajirin dengan prinsip Islam yang benar, dengan bimbingan Rasulullah SAW, dengan dasar Quran Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, bersatu. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Apakah terjadi dalam sejarah umat Islam di masa lalu terjalinnya sebuah ukhuwah antara al-firqatu najiyah, al-taifah al-mansurah, al-sunnati wal-jamaah dengan sekte-sekte yang menyimpang ketika itu? Apakah terjadi? Tidak pernah terjadi. Muncul yang namanya pemahaman khawarij masih di masa sahabat. Muncul pemahaman yang namanya syiah masih di masa sahabat. Muncul yang namanya pemahaman qadariyah di akhir masa sahabat. Muncul pemahaman jabriyah, murjiah, jahmiyah, mu'tazilah, asy'ariyah di masa yang berikut-berikutnya lagi. Pernahkah kita mendengar dalam sejarah Islam kemudian ahlu sunnati wal jamaah, para sahabat, para tabi'in, salafun salih bisa menyatu dengan mereka semuanya, berukhuwah dengan mereka semuanya? Jawabannya, tidak pernah terjadi. Justru yang terjadi, perseteruan antara hak dan yang batil, ahlul hak wa ahlul batil, sepanjang masa. Dan tidak mungkin bersatu. Sebagaimana tidak mungkin bersatu antara hak dan yang batil, sunnah dan bid'ah, kufur dan iman, syirik dan tauhid, taat dan maksiat, tidak bakal pernah berjumpa. Itu prinsip yang harus kita mengerti. Sehingga ketika berukhuwah, naam ukhuwah ala madza, berukhuwah di atas apa? Jelaskan dulu prinsipnya, sebutkan dulu prinsipnya, satukan dulu prinsip kita dalam berukhuwah ini. Tendensinya apa kita berukhuwah? Ikhlas atau keduniawi? Prinsipnya apa kita berukhuwah? Quran sunnah dengan pemahaman salaf ummah atau yang lainnya? Selama prinsip ini tidak terjalin, maka tidak akan terwujud selama-lamanya yang namanya ukhuwah sekalian. Barakallahu fikum. Ini prinsip-prinsip yang sangat mulia. Dari sini tidak mungkin bagi kita ahlu sunnati wal jamaah mengadakan ukhuwah dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ukhuwatul khasah tidak bisa. Tidak mungkin bisa disatukan antara itu semuanya. Prinsipnya sudah berbeda. Dari prinsip yang kedua tadi disebutkan oleh para ulama kita prinsip yang ketiga. Lanjut. Hah? Lanjut. Apa ke prek? Langsung. Ya apa lagi? Oh, kalau sampai 45 sudah habis waktunya. Itu tinggal 3 menit. Tinggal 2 menit itu. Azannya jam 12 atau lebih? Jam 12. Hah? Jam 12 kurang 10. Wah. Kalau begitu, nah mungkin saya lanjutkan prinsip yang ketiga. Kita persiapan untuk salat dulu selesai sholat ya. Karena kita harus siap-siap, berwudu dan segala macamnya. Allahul Musta'an. Tapi yang jelas, dua prinsip tadi sudah kita sampaikan. Dan insyaAllah pada perjumpaan nanti Ba'dal Asr akan kita sebutkan lagi prinsip-prinsip yang lain dari prinsip-prinsip ukhuwah Islamiyah. Barakallahu fikum wa tawfiquna. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.